kamar ya, dari belakang ya. Oh ya udah, gue ke belakang. Tak pernah setengah hati mencintaimu, ku memiliki dirimu setulus-tulusnya jiwa. Kuserahkan semua hanya untukmu. Tak pernah aku niati untuk melukaimu, untuk meninggalkan dirimu. Sesalku selalu ku buat kau menangis. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Sungguh matiku, selalu membutuhkan kamu. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Sungguh matiku, hidupku selalu aku membutuhkanmu. Mom!